Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Insyaallah ta'ala mulai hari ini kita akan masuk ke dalam rangkaian silsilah pelajaran Tauhid di jenjang Madrasah Aliyah ini yang akan diawali dengan kitab Syarah Al-Usul Al-Thalathah di Syekh Abdul Aziz Ibni Abdullah Ibni Baz rahimahullahu ta'ala. Kitab Al-Usul Al-Thalathah, tiga landasan pokok agama Islam. Secara global, Syarah Al-Usul Al-Thalathah ini sebagaimana kita ketahui bersama terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah matan yang berjudul Al-Usul Al-Thalathah, tiga landasan pokok agama Islam Al-Usul Al-Thalathah. Yang di dalamnya terkandung perkara-perkara yang mendasar, fondasi, landasan dari agama Islam. Apa yang dimaksud dengan tiga landasan pokok ini? Yang dimaksud dengannya adalah sebagaimana akan kita pelajari nanti di dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang, bermakna ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi alaihi salatu wassalam wa ma'rifatu dinil islami biadillatihi, mengenal Allah azza wa jalla, mengenal nabi alaihi salatu wassalam, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Inilah dia al-usul al-thalathah. Dan al-usul al-thalathah disebutkan atau datang penyebutannya di dalam beberapa dalil dari sunnah nabawiyah. Ana akan sebutkan beberapa di antaranya penyebutan tiga landasan pokok ini di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama disebutkan di dalam hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, di mana Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, dhaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Merasakan lezatnya keimanan orang yang ridha Allah Azza wa Jal sebagai Rabbnya. Islam sebagai agamanya. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Mana al-usul al-thalafah di dalam hadis ini? Yaitu dalam kalimat radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan. Hadis yang kedua yang di dalamnya terkandung atau disebutkan al-usul al-thalathah, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, man qala hina yasma'u al-mu'adzina ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa bil islam dinan ghufira lahu dhanbuhu. Barang siapa mengatakan tatkala mendengar muadzin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hambanya dan rasulnya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulku dan Islam sebagai agamaku, maka diampunilah dosanya. Mana al-usul al-thalathah dalam hadis ini? Yaitu kalimat raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan. Hadis yang ketiga yang terkandung di dalamnya al-usul al-thalathah adalah hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Di mana Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ya Aba Sa'idin, wahai Abu Sa'id, yaitu Abu Sa'id al-Khudri, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wajabat lahul jannatu. Barang siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai nabinya, maka wajib baginya jannah. yaitu dia akan masuk ke dalam jannah. Fa'ajiba lahu Abu Sa'idin. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu merasa takjub dengan hadis ini. Faqala a'idha alayya ya Rasulullah. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, ulangilah kalimat tersebut kepadaku wahai Rasulullah. Fafa'ala, maka Rasul alaihi salatu wassalam pun mengulangnya kembali. Mana al-usul al-thalatsah dalam hadis ini, yaitu dalam kalimat man radhiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis yang keempat yang disebutkan di dalamnya al-usul al-thalathah adalah hadis Sauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, demikian pula Ibnu Majah. Bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ma min abdin muslimin yaqulu hina yusbihu وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. Tidaklah ada seorang hamba muslim pun mengatakan tatkala memasuki waktu pagi dan tatkala memasuki waktu sore tiga kali, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, melainkan pasti Allah Azza wa Jalla akan membuatnya ridho di hari kiamat nanti. Hadis ini dihukumi dengan hadis yang hasan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah di dalam takhrij Mishkatul Masabih. Takhrij Mishkatul Masabih. Kemudian hadis yang kelima yang di dalamnya terkandung al-usul al-thalathah adalah hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Imam Ahmad, Al-Hakim, rahimahumullah. Di mana disebutkan dalam hadis tersebut tentang orang yang meninggal dunia yang berada di alam kubur. Bagaimana keadaannya? Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam penggalan hadis tersebut, wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka. Dan datang kepadanya dua malaikat, lalu mendudukkannya, kemudian berkata kepadanya, siapa Rabbmu? Fayaqulu Rabbi Allahu. Maka ia mengatakan, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka. Kemudian dua malaikat tersebut berkata kepadanya, apa agamamu? Fayaqulu dinil islamu. Maka ia mengatakan, agamaku Islam. Fayaqulani lahu. Lalu dua malaikat tersebut kembali berkata kepadanya, ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fayaqulu huwa Rasulullah. Maka ia mengatakan, dia adalah Rasulullah, utusan Allah. Fayaqulani ma wa ma yudrika. Lalu kedua malaikat tersebut berkata, apa yang membuatmu tahu? Fayaqulu, maka ia mengatakan, qara'tu kitab Allahi fa'amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah, lalu aku pun mengimaninya dan membenarkannya. Mana al-usul al-thalafah di dalam hadis ini? Yaitu kalimat Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, dinin Islam, agamaku adalah Islam, huwa Rasulullah, beliau adalah Rasulullah. Ini al-usul al-thalafah yang terkandung di dalam hadis ini. Dan hadis ini dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Inilah di antara hadis-hadis yang terkandung di dalamnya, lebih tepatnya terkumpul di dalamnya al-usul al-thalathah. Ada 5 hadis. Alangkah baiknya apabila antum catat hadis-hadis ini di dalam kitab antum.